mereka ini sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ampunan. Dengan ayat-ayat yang turun, dengan dalil-dalil. Bahkan ketika ada tiga orang sahabat, Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat lainnya, tidak ikut perang Tabuk. Tertinggal dan kemudian tidak berangkat. Maka ketika pulang dari perang Tabuk, biasa para munafikin berdatangan meminta ampunan, meminta maaf dan berdusta. Ya Rasulullah, demi Allah aku begini, demi Allah aku begitu. Semuanya diterima. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Sedangkan tiga orang ini, karena mereka orang beriman, tidak berani berdusta. Karena mereka orang beriman, tidak menjadikan sumpah sebagai tameng. Karena mereka orang beriman, mereka mengakui kesalahan mereka. Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak punya alasan. Demi Allah aku salah. Demi Allah aku begini, aku begitu. Maka Rasulullah SAW menghukum mereka. Tidak mengajak bicara mereka. Bahkan tidak memberi salam mereka. Ka'ab ibn Malik tetap ke masjid. Tetap datang di saf pertama. Di belakang Rasulullah SAW. Setelah selesai salat, beliau berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Berharap dijawab. Rasulullah tidak menjawab. Menangis Ka'ab ibn Malik. Melihat barangkali beliau menjawab dengan perlahan suaranya. Dilihat jenggotnya. Kalau dari belakang terlihat bergerak berarti menjawab. Ternyata tidak bergerak. Sedangkan dua sahabat lainnya di rumahnya juga sama, menangis terus. Menyesal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad taballahu ala nabi. Allah telah menerima taubatnya nabi. Wal muhajirin. Wal ansar. Alladzina attaba'uhu fi sa'atil usrah. Yaitu yang mengikuti Rasulullah di saat-saat susah. Ini muhajirin. Dijamin dengan taubat, dengan ampunan. Ansar dijamin dengan ampunan. Ayat berikutnya baru untuk tiga orang tadi. Wa'ala thalathatil ladhina khullifu. Dan juga untuk tiga orang yang tidak ikut perang. Begitu turun ayat ini, Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya Allah telah menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik dan dua orang sahabatnya. Maka hadirin dari para sahabat gembira. Bahkan ada yang segera lari ke rumahnya Ka'ab. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, abshir. Wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah. Engkau telah diampuni, engkau telah dimaafkan. Tetapi yang berdiri di situ dengan suara keras lebih cepat suaranya. Ya Ka'ab, abshir. Begitu Ka'ab mendengar suara ya Ka'ab, abshir, langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, kita mendapatkan dua pelajaran penting. Para sahabat memang bukan rasul, bukan nabi, berarti tidak maksum. Apa maknanya tidak maksum? Bukan orang yang tidak pernah punya salah. Ada saja ketergelinciran, kealpaan sebagai manusia. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Adapun para sahabat tidak demikian. Tetapi Allah jamin dengan ampunan. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Allah telah terima taubat mereka. Taubatnya muhajirin, taubatnya ansar, dan taubatnya tiga orang sahabat tadi. Ikhwan bin a'azakumullah. Allah juga menyebutkan keistimewaan mereka. para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan Allah sebut pula jaminan ampunan di akhir surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan kalimat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bersamanya di dalam satu tempat dan bersamanya di dalam satu agama. Sehingga kalau bersamanya dalam satu tempat tapi tidak bersamanya dalam satu agama, bukan sahabat. Musyrikin walaupun sama-sama di Mekah, Yahudi walaupun sama-sama di Madinah, bukan sahabat. Karena tidak ma'ahu fiddin, tidak bersamanya dalam agama. Sehingga Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya ay fil imani fiddin, bersamanya dalam iman, bersamanya dalam agama, dan bersamanya di dalam satu tempat. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka lemah lembut sesama kaum muslimin. Dan kemudian Allah puji mereka dengan sekian pujian. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, membela Rasulullah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukaan sujada. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku sujud ibadah karena mencari keridhaan Allah dan ridwan. Fadilah dari Allah dan keridhaannya. Dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, adapun itu adalah permisalan di dalam Taurat dan permisalan mereka dalam Injil, sudah diceritakan mereka seperti pohon yang tumbuh, yang batangnya kokoh kuat, yang akarnya menghunjam ke bumi, yang tunasnya menjulang ke langit. Yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, membikin kagum penanamnya dan membikin jengkel orang-orang kafir. Membikin jengkel orang-orang kafir, kata Imam Malik rahimahullah, berarti kalau ada orang-orang yang benci kepada para sahabat, kalau ada yang mencerca benci kepada para sahabat, maka itu ada tanda-tanda kekafiran. Kata Imam Malik rahimahullah. Karena Allah menyatakan bahwa mereka para sahabat demikian istimewanya. Sampai sudah diceritakan di dalam Taurat dan sudah diceritakan dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglava fastawa ala suqih. Seperti pohon yang menjulang tinggi, yang akarnya menghunjam ke bumi, yang batangnya kokoh kuat, mengagumkan penanamnya dan membikin jengkel orang kafir. Berarti yang jengkel siapa? Orang-orang kafir. Sehingga kalau ada aliran yang mengajarkan kebencian pada para sahabat, yaitu aliran Syiah Rafidhah, maka ini tanda-tanda kekafiran yang ada pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa akhir ayat ini? Akhir ayat ini kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka, orang-orang beriman itu, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Artinya mereka sudah dijamin dengan ampunan dan dengan pahala. Kalau mereka ada ketergelinciran, ada kealpaan, sudah dijamin dengan ampunan. Dengan ayat ini, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah janjikan untuk mereka, orang-orang beriman itu, maghfirah, ampunan, ajran azimah, dan pahala yang besar. Tadi sudah dikatakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sekarang ditambah lagi dengan wa'adahum maghfiratan wa ajran azimah. Maka kalau ada sesuatu pada mereka, jangan kalian jadikan sebagai cercaan. Ghafarallahu lahum. Allah mengampuni mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin mereka dengan keridhaan. Seperti dalam ayat yang kemarin kita baca. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di samping menjanjikan ampunan bagi mereka, juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pahala yang besar. Maka kalau ghibah itu haram, disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan kalian saling menggibahi, menceritakan kejelekan saudaranya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian yaghtab ba'duhum ba'dha. Jangan saling menggibahi. Berarti siapa saja digibahi, enggak boleh. Apalagi dua golongan, para ulama dan para umara, dosanya lebih besar kalau digibahi. Menggibahi ulama lebih besar dosanya. Menggibahi penguasa lebih besar dosanya. Mengapa demikian? Karena akibatnya akan lebih besar. Kalau ulama digibahi, dicerca, dijatuhkan kehormatannya, ilmu yang dibawanya akan ikut jatuh bersamanya. Maka kaum muslimin enggan menerima ilmu daripadanya, maka akhirnya mereka terjauh dari ilmu, terancam dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Itu sangat berbahaya. Demikian pula ketika menggibahi penguasa, maka kehormatan mereka jatuh, keutamaan mereka jatuh, kewibawaan mereka jatuh. Maka yang terjadi adalah enggan untuk mentaati mereka, maka terjadilah kekacauan-kekacauan. Apalagi ulamanya, para ulama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Mereka adalah generasi pertama yang membawa ilmu dari Nabi. Mereka adalah generasi pertama yang selalu menyampaikan pada kalian, Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah melakukan ini, Rasulullah melakukan itu, semua dari mereka. Apakah ada hadis yang bukan dari sahabat? Hadis semuanya dari sahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW berkata, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW berkata, dari sahabat. Maka mereka adalah pembawa-pembawa ilmu. Kalau mereka dijatuhkan kehormatannya, kewibawaannya oleh Syiah Rafidhah dan Yahudi bersamanya, maka niscaya orang-orang akan mengambil ilmu dari mana? Ketika dikatakan dari Aisyah, oh Aisyah kan begini dan begitu. Kalau berkata menyampaikan hadis dari Ibnu Umar, oh Umar itu pengkhianat. Kalau dari Abu Bakar, Abu Bakar merebut haknya Ali. Maka hancur agama. Hancur din. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulah walau kana aba'uhum au abna'uhum au ikhwanahum au ashiratahum ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Tidak mungkin ada satu kaum yang beriman kepada Allah dan dari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Dan sebaliknya, tidak mungkin ada orang yang beriman pada Allah dan hari akhir membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Allah puji dalam Al-Qur'an, Nabi memujinya dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian tiba-tiba ada orang yang membenci mereka. Berarti dia tidak terima dengan ucapan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Berarti enggak terima ayat ini. Seharusnya ketika kita menyebut Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menyebut Umar radhiyallahu taala anhu, menyebut Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma, menyebut Muhajirin radhiyallahu taala anhum, menyebut Ansar radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, karena memang sudah ditulis di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga mengisyaratkan tentang mereka, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan yang beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kalau kita beramal saleh, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik. Tetapi apakah turun rapotnya? Apakah turun wahyu, engkau ikhlas, engkau beriman, engkau diterima amalnya? Tidak. Iya kan? Tetapi para sahabat, ketika mereka beramal, turun wahyu bahwa mereka lah orang-orang yang beriman. Turun wahyu, mereka lah orang yang beramal saleh. Rapotnya langsung turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah puji mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Contoh berikutnya. Setelah kemarin kita bahas mereka beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad, masih ada ujian lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW memerintahkan pada mereka, kaum muslimin, siapapun yang beriman pada Allah dan Rasulnya, siap untuk berangkat ke Mekah. Kita akan umrah. Waktu itu musuh yang paling besar adalah musyrikin Quraisy di Mekah. Adapun orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Adapun munafikin gelisah, kita akan mendatangi musuh terbesar kita. Kita akan ke Mekah, ke tempatnya orang-orang yang paling memusuhi kita, mau dibantai. Habis kita. Mereka bergumam, mereka berburuk sangka, sampai kemudian berangkat munafikin seperti biasanya. Ya Rasulullah, inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Ya Rasulullah, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, kami sibuk dengan anak kami, istri kami dan keluarga, kami enggak bisa berangkat. Mintakanlah ampun untuk kami. Berdalil dengan 1001 macam dalil, beralasan dengan 1001 macam alasan. Maka berangkatlah hanya orang-orang yang beriman. Tentunya kita bisa menebak apakah boleh masuk ke Mekah. Tidak. Dihalangi oleh musyrikin di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Maka diutuslah utusan dari musyrikin untuk berbicara. Dan Nabi SAW juga berbicara dengannya. Para sahabat sudah tidak sabar. Ya Rasulullah, sudah lawan saja. Ya Rasulullah, kita perangi saja, kita lawan. Kita paksa masuk. Tidak. Rasulullah SAW tidak demikian. Membuat perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjian Hudaybiyahnya? Isinya kita pulang sekarang. Tidak jadi masuk Mekah. Nanti tahun depan kembali ke sini dikasih waktu 3 hari. Tidak boleh lebih. Setuju. Disetujui oleh Nabi. Para sahabat gelisah, ya Rasulullah, lima hadhihi daniyah. Mengapa kita ngalah? Hanya saja sebagian mereka tidak berani berbicara kepada Rasulullah SAW, berbicaranya kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, engkau orang terdekat dengan Nabi. Mengapa kita ngalah? Mengapa kita pulang? Bukankah Nabi sudah bermimpi? Dan mimpi Nabi adalah hak. Latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin. Muhalliqina rusakum wa muqassirin. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, la takhafun. Bukankah Nabi sudah berkata, kalian pasti masuk dengan menggundul rambut kalian, memotong rambut kalian dengan aman, tenteram? Kata Abu Bakar, kalian percaya kalau beliau Rasul? Ya tentu, kami percaya kalau beliau Rasulullah. Aku pun percaya, aku beriman bahwa beliau Rasulullah. Sekarang aku tanya pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW berkata akan masuknya hari ini? Tahun ini? Baru mereka berpikir ulang. Iya, memang tidak. Memang tidak berkata akan masuk tahun ini. Berarti berita tadi tetap benar. Kita pasti masuk walaupun bukan tahun ini. Kedua atau ketiga. Apakah kalau kita memaksa masuk sekarang, tahun ini. Apakah kita masuk dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut? Ya jelas dalam keadaan takut. Berarti tidak sesuai dengan mimpi yang Allah katakan, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, dengan tidak takut. Kalau kita maksa dengan perang, berarti ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu bukan yang dimaksud. Tetapi kalau sudah ada perjanjian seperti ini, tahun depan kita masuk dan seterusnya, pasti diperkirakan akan aman. Karena mereka sudah ridho, silakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan benar. Benarlah mimpi Rasulullah, tidak mungkin salah. Tetapi di sini kejadian yang sama, di Hudaybiyah ada sesuatu kejadian yang menggelisahkan. Diutus Uthman ibn Affan ke orang Quraisy. Berangkat Uthman. Enggak balik di dalam waktu yang sudah ditentukan. Mereka gelisah. Qutila Uthman. Pasti Uthman dibunuh. Pasti Uthman dibunuh, kata mereka. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau Uthman dibunuh? Kita akan membela Uthman ibn Affan. Maka mereka semua berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Ubayyuka ya Rasulullah. Aku bersumpah setia kepada engkau ya Rasulullah untuk membela Islam dan kaum muslimin dan membela Uthman ibn Affan. Orang kedua, ya Rasulullah aku berbaiat, aku bersumpah. Orang ketiga, ya Rasulullah aku berbaiat. Semuanya berbaiat, bersumpah untuk membela Islam, membela Rasulullah dan membela kaum muslimin dan membela Uthman. Sampai orang terakhir. Setelah orang terakhir, Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, hadza li Uthman, ini untuk Uthman. Maka para sahabat terkejut, berarti Uthman masih hidup. Karena tangannya diwakili oleh tangan Rasulullah dan menyatakan, hadza li Uthman, ini untuk Uthman. Maka turunlah wahyu, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyunaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Di surat yang sama, surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan laqad radiya, lamnya litakid, qadnya litakid, semuanya untuk penekanan demi penekanan. Berarti kalau diterjemahkan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, pasti mereka diridhai orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Setelah Allah pisahkan munafikin dari para sahabat, Setelah Allah pisahkan mereka dengan ujian yang berat, munafikin semua mundur, maka hanya orang beriman saja yang berangkat ke Mekah. Setelah itu terjadi Hudaybiyah, setelah itu terjadi Bay'atul Ridwan, turun ayat Allah, Allah ridho pada mereka. Ini jaminan dari Allah dengan keridhaan. Siapa di antara kita yang mendapatkan jaminan langsung dari Allah dengan keridhaan? Tidak ada. Sehebat apapun, sealim apapun, setinggi apapun, enggak ada yang mendapatkan langsung dari Allah, engkau diridhoi, enggak ada. Kecuali mereka para sahabat. Sehingga hendaklah kita memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitu pulang dari Hudaybiyah, turun wahyu lagi. Saya qulun, akan berkata nanti, akan berkata orang-orang A'rab, munafiqin, akan berkata mereka, syaghalatna amwaluna wa ahluna, fastaghfir lana, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nanti orang-orang A'rab tadi, orang-orang munafikin tadi akan berkata, kami sibuk dengan anak kami dan keluarga kami, mintakanlah ampun untuk kami. Mereka berkata di mulut mereka apa yang enggak ada di hati mereka. Begitu pulang ke Mekah, datang orang-orang Arab tadi, ya Rasulullah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Bagaimana para sahabat? Oh, ini nih orang-orangnya nih. Ini orang-orang yang disebutkan tadi dalam ayat. Turun ayatnya dulu sebelum kejadian. Sebelum mereka berduyun-duyun datang menyatakan dengan kalimat udurnya, kami begini, kami begitu, sudah turun wahyunya. Dikisahkan dalam surat yang sama, surat Al-Fath. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya perbedaan sahabat dengan munafikin itu jelas. Perbedaannya sangat jelas, gamblang seperti matahari. Enggak ada yang ragu, enggak ada yang kemudian tersamar, ini munafikin atau bukannya, enggak ada. Sehingga dustalah orang-orang Syiah yang berkata, kalian harus ingat bahwa jangan-jangan di tengah mereka ada munafikin, kita enggak tahu, mungkin Umar bin Khattab munafik, mungkin Abu Bakar munafik, mungkin kan hati orang siapa yang tahu, kata mereka. Kita jawab, hati orang Allah yang tahu. Dan Allah turunkan wahyunya. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Hati orang Allah yang tahu. Dan Allah yang tahu menurunkan wahyunya. Allah ridha pada mereka. Apakah di Bay'at Ridwan ada Abu Bakar? Ada. Apakah ada Umar? Ada. Apakah ada Uthman? Ada. Apakah ada Ali? Ada. Apakah ada para sahabat Muhajirin? Ada. Ansar? Ada. Mereka lah yang Allah maksud radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan mereka adalah surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ternyata surat Al-Bayyinah ini juga di antara tafsirnya adalah para sahabat. Dan yang seperti para sahabat. Apa maknanya dan yang seperti para sahabat? Karena Allah puji para sahabat supaya kita ikut mereka. Supaya kita mengikuti jejak-jejak mereka, menelusuri jalan-jalan mereka agar kita selamat seperti mereka selamat, agar kita diridhoi seperti mereka diridhoi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kan berbeda. Sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Jangan-jangan mereka cuma terpaksa. Atau begini atau begitu. Tidak. Dalam masalah ini pun sudah turun wahyu. Dalam surat Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Kata Allah, la yastawi. Memang tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum fathu dan berperang berjihad sebelum fathu. Ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya. Minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang berinfaknya setelah fathu dan berjihadnya setelah fathu. Memang tidak sama kata Allah. Tetapi apa akhir ayatnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya kami janjikan dengan husna, yaitu jannah, surga. Berarti barakallahu fikum, mereka-mereka yang masuk Islam sebelum fathu dijuluki sabiqunal awwalun, muhajirin wal ansar. Para sahabat yang masuk Islam setelah fathu. Kapan itu setelah fathu? Ada yang menyatakan fathu Mekkah. Tetapi yang lebih tepat, lebih benar, Fath al-Hudaybiyah. Hudaybiyah disebut al-Fatah karena dengan perjanjian Hudaybiyah untuk tidak berperang selama 10 tahun, futiha. Terbuka dakwah ke seluruh dunia. Rasulullah SAW mengirim utusan-utusannya ke Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, Raja Muqawqis. Diutus kepada mereka semuanya berdakwah. Maka barakallahu fikum, ketika Hudaybiyah, Bai'at Ridwan, berapa jumlah kaum muslimin? Hanya sekian. 1500 atau 1600. Sedikit. Tetapi setelah Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, berubah jumlahnya menjadi 12.000 lebih. Dari 1.000 ke 12.000. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa namanya ini? Fathah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa kalimat fathu itu adalah Hudaybiyah. Berarti itu batasannya. Yang masuk Islam sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah, dan masuk Islam setelah Hudaybiyah. Ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama, yang lebih dulu sebelum Hudaybiyah. Yaitu sahabat-sahabat yang sudah kita sebutkan tadi, Muhajirin dan Ansar. Adapun yang setelah Hudaybiyah, di sana ada Khalid bin Walid, di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, di sana ada sahabat-sahabat lain radhiyallahu taala anhum, mereka juga punya keutamaan. Bahkan Muawiyah menjadi penulis Al-Qur'an. Bahkan Khalid bin Walid disebut dengan sayfun min suyufillah. Khanifidina azakumullah. Pedang dari pedang-pedang Allah. Di sana ada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam setelah fathu. Memang tidak sama dari sisi keutamaan. Lebih utama yang sebelum fathu daripada yang setelah fathu. Dan itu dalil dari Allah SWT. Ayat tadi, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan. Mereka derajatnya lebih a'zam. Tetapi jangan lupa akhir ayatnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan dengan husna. Jangan kalau mengangkat satu golongan, menjatuhkan golongan yang lain. Bahwa yang sebelum Hudaybiyah itu yang hebat. Adapun yang setelah fatu, mereka itu mungkin terpaksa, paling begini, paling begitu. Ini barakallahu fikum adalah kesalahan besar. Kita jangan mencerca para sahabat. Apakah yang masuk Islam sebelum fathu ataupun yang masuk Islam setelah fathu. Mereka yang bertemu Nabi dan beriman, berjuang bersamanya, jelas jauh lebih baik dari semua kita. Dari seluruh manusia yang setelahnya. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, seorang khalifah yang saleh, pernah barakallahu fikum ditanya tentang Muawiyah. Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu sering dibahas, ditanyakan lebih utama mana Muawiyah, dengan engkau atau dengan orang yang sepertimu. Saya ralat, saya ulangi, yang ditanya bukan Umar bin Abdul Aziz, tapi ditanyakan tentang Umar bin Abdul Aziz. Apakah Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, mana yang lebih utama? Kan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz sangat banyak kesolehannya, kehebatannya. Sedangkan Muawiyah terbalik, sering ada yang menceritakan tentang begini dan begitu. Maka dijawab oleh ulama tadi, kamu tanya tentang sahabat dan bukan sahabat. Wallahi debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihad fi sabilillah lebih mulia dari seluruh kita, dari semuanya, bahkan dari Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah sahabat. Ikhwan bin Azzaqullah, lihat cara berpikirnya. Ibnu Abbas juga berkata bahwasanya bertemu dengan Rasulullah, beriman dengannya sesaat saja lebih afdal dari ibadah 40 tahun. Berarti keutamaan siapa itu? Keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah, qul, ucapkan wahai Rasul, hadihi sabili, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu yang dinamakan basirah. Aku dan pengikutku. Apa makna basirah? Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan basirah adalah ilmu yang tertinggi, yang meyakinkan, yang keyakinannya dari al-ma'lum ilal qalbi mithlil mar'i ilal basar. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang paling meyakinkan, yang keyakinannya seperti apa yang dilihat kepada mata. Mata itu basar. Ini yang dilihatnya kepada basar. Kalau kamu melihat gelas ini putih, apakah kamu akan ragu? Kalau ada orang yang membuat tipu daya, ini gelas ini sungguhnya bukan putih, ini agak keabu-abuan. Apa kamu bilang? Saya yakin putih. Sebentar, ini mungkin ada begini, ada begitu, jangan-jangan itu kuning. Enggak, putih. Kenapa kamu yakin banget? Saya lihat dengan mata kepala saya. Nah, ilmu yang seperti ini, yang meyakinkan seperti melihat sendiri dengan mata, namanya basirah. Namanya basirah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, setelah menyatakan ilmu yang paling tinggi adalah basirah, karena meyakinkan seperti sesuatu yang dilihat kepada basar, kata beliau, fahadha, ini adalah keutamaan para sahabat. Kata An-Nawawi rahimahullah, wahadha, dan ini adalah keutamaan para sahabat. Kenapa ada kalimat keutamaan para sahabat? Karena melihat sendiri Rasulullah, melihat bagaimana ketika mendapatkan wahyu, melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW berkeringat di musim dingin. Musim dingin yang sangat, Rasulullah SAW terjatuh, terduduk, untanya ikut terduduk, mendapatkan wahyu, berkeringat. Para sahabat melihat, mustahil ada orang di musim dingin seperti ini berkeringat ketika mendapatkan wahyu. Setelah itu surya, Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, qaulallahu ta'ala, Allah berfirman. Mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Maka ilmu para sahabat itu basirah, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah bisa disaingi oleh tabi'in? Apakah bisa disaingi oleh tabi'it tabi'in? Apakah bisa disaingi oleh tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in? Apakah bisa disaingi oleh kita yang merupakan tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it, enggak terhitung jumlahnya berapa tabi'in. Ya. Jauh sekali. Sedangkan mereka, para sahabat, tahu betul ayat yang turun. Tahu betul mukjizat dari Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita kehabisan air. Maka Allah SWT melihat ada orang kampung lewat membawa girbah. Girbah itu wadah air dari kulit. Panggil. Kumpulkan wadah air kalian. Tuang. Sampai seluruh pasukan sudah mengisi airnya. Ini gak habis-habis di sini. Yang punyanya bingung. Kok bisa? Tempat air saya bisa mengisi sekian banyaknya. Itu mukjizat namanya. Ditambah lagi, barakallahu fikum, ketika mereka musyrikin menuntut, coba kalau engkau benar-benar nabi, belah itu bulan. Aku manusia. Aku bukan Tuhan. Aku manusia biasa. Minta pada Tuhanmu. Tapi berdoa pada Allah Ta'ala. Dan bulan terbelah. Gua Thawr itu di antara dua potongan bulan tadi. Itu pun para musyrikin masih belum percaya. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kita disihir. Kita tunggu orang-orang yang datang. Bukankah bulan bisa dilihat dari seluruh tempat? Kita tunggu musafirin yang berdatangan besok. Berdatangan besok. Ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada yang dari Persia. Apakah kalian melihat bulan terbelah? Seperti kami melihat di sini. Betul, kami melihat tadi malam bulan terbelah. Ternyata semuanya melihat. Bagaimana? Kita percaya. Karena beritanya sahih, riwayatnya sahih. Para sahabat, lihat sendiri. Tentunya ilmu mereka basirah, langsung melihat sendiri. Ad'u ilallah ala basiratin. Tetapi barakallahu fikum, Al-Quran yang ada pada kita lebih daripada melihat sendiri. Lebih meyakinkan daripada melihat sendiri. Makanya Al-Quran dikatakan basirah. Karena itu adalah ilmu yang sangat meyakinkan, lebih daripada apa yang kita lihat. Kadang-kadang yang kita lihat samar-samar, kadang-kadang yang kita lihat agak tidak jelas, tetapi Al-Quran bayyinatun, sangat-sangat jelas. Ikhwan bin na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, ketika terjadi penyimpangan pertama, penyimpangan pertama yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah tidak terima dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Mereka mengepungnya sampai kemudian membunuhnya. Kaum ekstremis, kaum khawarij. Setelah itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sama mereka juga menentang Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, perangi mereka. Sebelum diperangi, Ali bin Abi Thalib mengutus satu orang yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Abbas, nasihati mereka. Kalau mereka tidak mau kembali, perangi. Ibn Abbas datang dengan pakaian yang bagus menemui mereka. Maka mereka terkejut. Wahai anak paman Rasulullah, adapa engkau dengan baju yang bagus seperti itu? Aku ingin berbicara dengan kalian semua. Oh, mereka kumpul. Kumpul. Anak paman Rasulullah SAW akan berbicara. Aku tanyakan pertama kali kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang bertemu dengan Nabi? Diam. Karena enggak ada memang. Apakah ada di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, menemui Rasulullah SAW? Tidak. Tidak ada dari kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tayyib, dengarkanlah. Aku datang. Diutus oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Yang semua kami ini tahu kapan turunnya wahyu, di mana turunnya ayat itu, dan apa asbabun nuzulnya, apa sebab turunnya. Kami tahu. Dan juga kami tahu yang keempat, bahwa kami mendapatkan dari Rasulullah SAW apa makna ayat itu. Maka kami lebih tahu dari kalian. Lihat, sebagai dalil untuk menasihati mereka, bahwa kami para sahabat jitu min indi ashab Rasulillah. Kami datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Yang kami tahu kapan turunnya ayat, di mana turunnya ayat, dan apa sebab turunnya ayat, dan apa kata Rasulullah tentang ayat itu. Maka kami lebih tahu dari kalian. Dengarkanlah. Bahwa yang kalian katakan bahwasanya mereka kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Ibn Abbas, itu adalah kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, wa zulmun duna zulmin. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu adalah kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan maknanya kafir keluar dari Islam. Diajarkan oleh Ibn Abbas tafsir. Kembali sebagian mereka. Sebagian yang lain malah berkonsolidasi di daerah Nehrawan. Di daerah Harura namanya. Sekarang disebut Nahrawan, dulu disebut Harura. Sehingga mereka dijuluki pula Haruriyun. Maka kata Ali bin Abi Thalib, perangi mereka. Maka diperangilah mereka. Asyahid yang menjadi bukti pembahasan kita adalah Ibnu Abbas memakai dalil bahwa kami para sahabat lebih tahu tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kelebihan para sahabat. Sudah berapa kita catat kelebihan-kelebihan para sahabat? Mereka orang yang sudah terbukti lulus ujian, mereka dipuji oleh Allah taala, mereka dijamin dengan ampunan, mereka diridhoi, dan sekarang mereka a'lamun nas bir rasul. Mereka adalah yang paling kenal Rasulullah dan yang paling berilmu tentang agama ini. Maka pelajarilah agama dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.